Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fattah. Al-Karim Al-Wahhab. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa mu'lana sayyidina Muhammad. Wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, ya Rabban ya Fattah, iftah alayna, iftah alayna futuha al-arifina, waftah lana abwab al-khairat wa ta'at, wa'inna ya Rabban ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika, wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Aku cintai dan kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan belajar kita untuk semua lebih kenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah, makna daripada nama-nama Allah yang kita saat ini sudah sampai kepada nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah yaitu dengan segala kemurahan, karunia dan hidayah Allah yang terbuka segala kebaikan, segala yang tertutup. Al-Fattah maknanya adalah zat yang maha membuka, membuka segala yang tertutup. Dan dalam hal ini tidak terbatas kepada urusan dunia saja, akan tetapi juga urusan akhirat. Untuk Rasulullah Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Allah membuka. Apa yang dibuka? Dibuka pintu kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka nama Allah Al-Fattah artinya Allah Maha Pembuka kemenangan bisa. Sehingga di dalam segala urusan dalam peperangan dan seterusnya, hanya Allah yang akan membuka kemenangan untuk kita. Urusan rizki, Allah yang akan membuka. Urusan kebaikan, Ya Fattah. Kalau sudah Allah membuka pintu kebaikan untuk seorang hamba, tidak akan ada yang bisa untuk menutupnya. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang telah Allah buka untuk manusia, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka menujulah kepada Allah Al-Fattah, yang maha membuka segala pintu kebaikan. Dan kebaikan ini tidak terbatas. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan apapun. Dan hendaknya seorang hamba, jika tahu bahwasanya Allah maha pembuka, sampai Al-Fattah maha pembuka, kita yakini tidak ada jalan tertutup untuk solusi permasalahan kita, kecuali ada jalan kalau sudah kembali kepada Allah. Dan ini harus dibangun keyakinan seperti itu. Sehingga dalam permasalahan apapun, kita yakini bahwasanya Jalan keluarnya harus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Allah? Kembali kepada Allah, kita adukan kepada Al-Fattah. Sebut namanya Al-Fattah dalam segala permasalahan Al-Fattah. Termasuk di saat kita menemukan gundah, gulana, susah, derita dan bermacam-macam rasa di dalam hati yang gelap, maka ngadulah kepada Zat yang membuka segala kebaikan. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Dan sadari kalau Allah adalah Al-Fattah. Tidak sekedar berucap menyebut nama Allah Al-Fattah tanpa kita sadari bahasanya segala problem permasalahan kita ini bagi Allah adalah kecil. Al-Fattah. Apapun sekarang problem kita, urusan rezeki, Al-Fattah. Dan memang di saat kita menyebut nama Allah itu bukan sekedar menyebut nama, hendaknya kita sadari dari makna kebesaran, keagungan Allah yang terkandung di dalam lafadz tersebut, Al-Fattah. Nah, seorang hamba yang mendapatkan bagian daripada Al-Fattah, yakni nama kemuliaan Allah, maka seorang hamba akan menemukan dirinya itu sebagai hamba yang ini. Kalau sadar bahwasanya Allah adalah Al-Fattah, maka mudah bagi Allah akan dijadikan hamba tersebut, begitu mudahnya di dalam menemukan segala pintu kebaikan. Dipilih oleh Allah untuk kebaikan karena sudah dibuka oleh Allah Al-Fattah dengan lidahnya. Makanya Allah jadikan lidahnya adalah lidahnya orang yang mudah memberikan solusi. Keluar kalimat bermanfaat, tidak merusak orang. Ada sebagian orang yang lidahnya itu berucap selalu fitnah, tidak mendapatkan bagian daripada kemuliaan nama Allah Al-Fattah. Akan tapi ada sebagian hamba Allah yang dijadikan dirinya itu adalah solusi untuk orang lain. Kalau ngomong menjadikan orang damai, diberi kecerdasan untuk menyelesaikan permasalahan manusia, segala kesulitan manusia ia bisa membantu. Ini mendapatkan bagian. Maka hendaknya kita menjadi seperti itu, membantu kesusahan orang. Problem apapun, termasuk yang paling pertama adalah problem akhirat mereka. Kalau Allah Al-Fattah, Maha Pembuka segala problem untuk hambanya, maka kita pun mengambil daripada nama Allah yang terkandung di dalamnya adalah sifat Allah yang Maha Pembuka kepada segala kesusahan yang ada pada hambanya atau segala bentuk yang akan merugikan untuk hambanya, kecelakaan buat hambanya, Allah buka menjadi pintu kebaikan. Maka kita pun yang mengaku, yang menyadari bahwasanya Allah adalah Al-Fattah, yuk kita mengambil bagian daripada sifat kemuliaan itu, kita menjadi sebab dibukanya segala pintu kebaikan untuk saudara kita. Dan memang ada sebagian manusia itu yang gerak-gerik dan langkahnya itu ternyata merugikan orang lain. Ada mulai dari lidahnya keluar kalimat mengadu domba sehingga orang berantakan. Dia punya rezeki dari Allah pun ternyata rezekinya digunakan untuk membuat kerusakan di atas bumi ini. Kemudian apalagi punya pangkat pun ternyata dia juga merugikan rakyat dan seterusnya. Ini adalah manusia yang jauh dari Al-Fattah. Dan yang menyusahkan orang akan disusahkan oleh Allah. Yang meringankan urusan orang, membuka segala permasalahan orang, Allah akan buka permasalahannya, urusannya. Diancam Allah, masykuk wan syakku ala ummati. Yang mempersulit urusan umat Nabi Muhammad akan dipersulit oleh Allah. Tapi yang mempermudah, Allah akan buka pintu kemudahan. Maka tidak, jika kita menginginkan kemudahan itu ada pada kita, pintu kebaikan dibuka untuk kita, baik kebaikan lahir atau batin, dunia akhirat, Maka di samping kita mengenal nama Allah Al-Fattah, sering menyebut nama Allah Al-Fattah, hendaknya kalau kita ingin mengundang pertolongan dari Allah agar Allah membuka segala pintu kebaikan untuk kita, maka yuk kita menjadi diri kita juga sebagai Al-Fattah yang mudah membuka kebaikan untuk saudara-saudara kita, memberikan bimbingan hidayah di dunia, memberikan petunjuk, memberikan pertolongan bagi yang susah hidupnya, terus mencoba untuk mendamaikan hamba-hamba Allah. Maka ketahuilah, ini adalah hamba-hamba yang dekat dengan Al-Fattah, maka akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Wallahu fi 'unil abdi maka anal abdu fi 'uni akhihi. Itu Al-Fattah. Al-Alim, nama Allah selanjutnya Al-Alim, maknanya apa? Pengetahuan Allah. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang, tidak ada sekecil apapun benda di muka bumi atau di langit, dimanapun, kecuali Allah tahu. Dan pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang sesungguhnya. Dan pengetahuan Allah itu tahu secara global dan secara rinci. Terjerumus kaum falsafah yang mengatakan Allah Maha Tahu. Kaum falsafah mengatakan bahasanya Tuhan tidak pernah tahu hal-hal rincian daripada sesuatu yang telah diketahui, hanya mengetahui globalnya. Kaum falsafah yang sampai mengenal Allah Tuhan, tapi mereka mentok. Ini yang dikritisi oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Mereka tidak sampai kepada pengetahuan bahasanya Allah mengetahui detail-detail dari ciptaannya. Allah sangat mengetahui detail-detail ciptaannya, sangat tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi Allah Maha Tahu terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik secara lahir atau batin, yang besar dan yang kecil, dari dulu dan dari nanti, dulu dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah daripada pekerjaan kita, akibat-akibat apa yang kita lakukan saat ini, Allah tahu. Dan Allah sudah tahu itu semuanya. Dan pengetahuan Allah terhadap itu semuanya adalah pengetahuan yang tidak pernah didahului oleh tidak tahu. Jadi Allah sudah tahu dari dahulu. Allah Maha Tahu dari dahulu. Bukan berarti Allah dari tidak tahu menjadi tahu, itu bukan Tuhan. Dan bagi seorang hamba, jika menyadari itu semuanya, maka akan amat memudahkan baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjauhi kemaksiatan. Sebab mengetahui Allah tahu, Allah melihat dirinya, ini dalam dunia beragama ini maqam tertinggi setelah iman Islam. Ada maqam namanya ihsan, yang yaitu ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah hingga sampai kita itu sadar kalau seolah-olah kita melihat Allah saat itu. Beribadah yang khusyuk seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi ini juga makom yang sangat tinggi, tidak bisa orang mudah untuk mengatakan dirinya melihat Allah. Dan tidak ada orang yang melihat Allah dengan matanya di dunia, hanya nanti di akhirat. Tetapi apa yang dimaksud di sini? Seolah-olah engkau melihat Allah, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka. Lainu keyakinan Allah melihat kita. Allah Maha mengetahui apa yang ada pada kita. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, kalau kita tahu bahasanya Allah Maha mengetahui tentang apa yang ada pada kita, yang tersembunyi di dalam kalbu kita. Allah tahu apa lintasan-lintasan kotor di hati kita. Allah juga tahu dosa yang tersembunyi dimanapun tempatnya kita melakukan. Allah Maha tahu. Maka ini merupakan kontrol yang luar biasa. Kita tuh perlu kontrol. Kenapa seseorang mudah melakukan maksiatan? Karena ghaflah. Dia lalai bahasanya ada zat yang Maha melihatnya. Sehingga dikatakan oleh Imam Haddad bahwasanya jika ada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Yang pertama, Dia meyakini kalau Allah tidak tahu, lalu bermaksiat. Wah, langsung spontan kafirlah dia, murtad. Kalau ada seorang hamba yang mengatakan Allah tidak tahu kalau dia berbuat begitu, berarti mengatakan Allah bodoh, maka dia adalah murtad. Pilihan yang kedua, jika ada orang bermaksiat kepada Allah, yang pertama jelas enggak benar, murtad dia mengatakan Allah tidak tahu. Yang kedua, meyakini Allah melihatnya, meyakini Allah mengetahuinya, sementara dia masih melakukan kemaksiatan. Maka ini judulnya orang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang sadar wasanya Allah Maha melihat, susah untuk melakukan kemaksiatan. Dan Allah Maha tahu, makanya menajamkan ini keyakinan di hati kita, memperdalam keyakinan di hati kita bahwasanya Allah Maha mengetahui kita. Ini keimanan yang luar biasa. Yakin Allah melihat kita, sehingga ada kesempatan dia untuk melakukan kemungkaran. Kalaupun dia kepleset dalam dosa, dalam keadaan lupa, dan lupa betul, lalai, dia melakukan kemaksiatan lupa, dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga dia lupa. Terpleset dalam kemaksiatan pun demikian, mudah baginya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu Allah melihatnya. Dia tidak ingin Allah melihatnya lalu Allah nanti meminta tanggung jawab, menghukum kelak di akhirat, karena hukuman di akhirat sangat mengerikan. Nah, ini kesadaran kalau dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan hendaknya seorang hamba yang tahu bahwasanya Allah melihatnya, kalau sudah dia secara otomatis keyakinan, sebabnya itu keyakinan itu bukan main-main, bukan sekedar diucap. Kalau yakin, kalau yakinnya hanya di lidah, aku yakin tapi tidak yakin, tidak akan membuahkan apapun. Tapi keyakinan di dalam hati, bagaimana Allah melihatnya, Allah melihatnya, dimanapun aku berada, apapun yang aku lakukan Allah tahu. Mustahil dia akan mencuri, kalau dia tahu Allah bakal menghukumnya. Dan itulah orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hamba Allah yang berbekal pengetahuan, kalau Allah Al-Alim, maka kalau ada hamba yang mengambil daripada nama Allah sifat Allah ini, maka dia pun akan tinggi derajatnya. Cuman pengetahuan seorang hamba nisbi, tidak seperti pengetahuan Allah mutlak. Sehingga jika seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang berusaha ingin lebih tahu tentang hukum Allah, aturan Allah, agar dia bisa melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan untuk mengajari orang, maka dia punya ilmu setelah itu, mengambil bagian daripada nama Allah Al-Alim. Maka orang tersebut akan tinggi pangkatnya, termasuk disebut oleh Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu adalah kemuliaan, sebab yang semakin berilmu seseorang, maka dia semakin tahu kalau Allah itu Al-Alim. Karena apa? Tidak ada pengetahuan yang diketahui oleh seseorang kecuali itu adalah apa Allah, apa yang Allah berikan. Dan kalau dibanding ilmu kita dengan ilmu Allah, kita seperti air, setetes air di lautan. Pengetahuan kita dengan segalanya, sehebat apapun kumpulan manusia-manusia cerdas dari masa ke masa, itu semua adalah seperti setetes air di lautan. Setetes air adalah ilmunya manusia, lautan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup, tidak bisa kita gambarkan ilmu Allah seperti lautan. Akan tapi lebih dari itu, karena ilmu Allah tidak berbatas. Maka menjadi seorang alim yang memberikan petunjuk orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, ini dekat dengan Al-Alim, sifat Allah, nama Allah Al-Alim. Maka dia adalah orang yang mulia dan disanjung oleh Allah, disanjung oleh Rasul. Sehingga siapapun yang berusaha untuk mendapatkan ilmu ini pun akan dimuliakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu wa talaha tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menuntut ilmu, ilmu. Dan ilmu ini ilmu Allah. Yang barang siapa yang menuntut ilmu Allah, agar apa? Agar dia tidak melanggar Allah, agar dia semakin takut kepada Allah, jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu tadi, Allah yang maha kaya dengan ilmunya. Jika ada seorang hamba yang ingin belajar mempelajari ilmu Allah melalui syariat Nabi SAW yang diturunkan kepada Nabi dengan Al-Qur'annya, riwayat dari Rasulullah, pemahaman para ulama, maka sahallallahu lahu tariqan ilal jannati, maka Allah telah memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ilmu-ilmu yang dipelajari, maka yang paling tinggi pangkatnya, ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Alim, Zat yang Maha Tahu. Semua ilmu. Dan semua ilmu yang kita belajari itu, jika digunakan untuk mengenal Al-Alim, untuk menuju Al-Alim, maka itu adalah sebaik-baik ilmu. Ilmu apapun itu. Maka yang cerdas dari hamba Allah, yang diberi oleh Allah kecerdasan otaknya, dia tidak akan menuntut ilmu kecuali untuk menuju Al-Alim, Zat yang Maha Tahu. Aku akan mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang aku ambil itu adalah ilmu yang bisa mengembalikan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun itu ilmu kedokteran, ilmu umum, tapi ingat, ini akan aku gunakan untuk kembali kepada Allah. Aku tidak mengetahui ilmu sedikit pun kecuali Allah memberikan kepadaku. Dan semua itu dari Allah. Ilmu yang kita dapat adalah dari Allah, kalau Allah ingin mencabut begitu mudahnya. Sehingga di saat seseorang mendapatkan ilmu, dia tidak akan masuk bab kesombongan. Karena apa? Dia tahu Al-Alim yang maha tahu adalah Allah. Dan tidak sombong dengan sesama manusia. Karena apa? Yang memberi adalah Allah. Dan begitu mudahnya kalau Allah ingin mencabut ilmu orang tersebut. Cukup jatuh di kamar mandi, gegorotak, lupa semua dengan ilmunya. Dikasih oleh Allah penyakit akal, hilang akalnya. Habislah ilmunya, mau apa? Mau sombong. Dia tidak sadar bahwasanya ilmu yang ia dapat adalah Allah yang beri. Sebab yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu ini semua adalah Allah. Allah membagi-bagi kepada hambanya. Dan ketahuilah, apa yang Allah berikan ini kepada dia sebagian hambanya adalah untuk memilih hambanya agar menjadi hamba yang semakin kenal Allah Subhanahu wa taala dan mengajari orang lain untuk kenal Allah, sehingga orang itu akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah martabat yang pertama adalah tadi mengenal nama Allah Al-Alim. Kemudian sadari bahwasanya Allah melihat kita semua, yang kedua. Menyaksikan kita sehingga langkah-langkah kita terus merasa dikontrol oleh Allah. Ini yang akan membatasi kemaksiatan kita. Akan meningkatkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan orang yang mengetahui. Kemuliaan yang ketiga adalah bagaimana pentingnya untuk menjadi orang yang berilmu. Sehingga belajar kita saat ini agar kita dimuliakan Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa ini? Yang keempat adalah ilmu yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Al-Alim, Zat yang Maha Tahu. Al-Ghabit wal Basit. Al-Ghabit al-Basit. Ghabit yang mencabut, menggenggam, menghentikan. Mengambil ruh waktu meninggal, mengambil rizki, memberi kehidupan seseorang, mematikannya. Al-Qabid mematikannya. Al-Basid memberikan kepada hambanya, membiarkan untuk hidup dikasih ruh. Ghabit urusan rizki, Allah sempitkan rizki seorang hamba menjadi fakir. Al-Basid, Allah luaskan rizkinya seorang hamba. Allah akan mencabut, Allah akan menghilangkan, Allah akan menghamparkan rizki kepada hambanya sehingga menjadi kaya mereka. Dan Allah akan menarik, yagbit rizki dari hambanya, maka akan menjadi miskin mereka. Allah akan menggobit, akan mempersempit hati seorang hamba sehingga susah menerima hidayah. Begitu juga Allah bisa yabsut, menghamparkan kepada hati seorang hamba sehingga ia mudah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan kebaikan, semakin rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghabit wal Basit. Apa yang harus kita lakukan di hadapan nama ini? Sadar bahwasanya apapun yang terjadi pada kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesaat seseorang diberi rezeki yang melimpah, ketahuilah al-basit huwallah, yang menghamparkan rezekimu adalah Allah. Dan jangan sampai merasa ini adalah buah daripada kecerdasanku. Mentang-mentang dia adalah sarjana ekonomi, pandai, kerja keras, ulet, lalu dia menjadi kaya. Oh bukan, itu karena Allah telah menghamparkan rezeki untukmu. Maka dari itu sadarilah bahwa setelah Allah menghamparkan rezeki kepadamu, bersyukurlah kepada Allah yang maha luas yang telah menghamparkan rezeki untukmu. Dan awas hati-hati bagi Allah untuk mempersempit rezekimu juga tidak susah bagi Allah. Belajarlah dari orang yang ada di kiri kanan kita. Sesaat dia ada orang kaya, sesaat menjadi melarat. Dan seterusnya atau sebaliknya. Karena apa? Al-Ghabit wal-Basit huwallah. Yang maha membuka rezeki adalah Allah. Yang menutup rezeki adalah Allah. Maka, di saat seseorang mendapatkan rezeki yang melimpah, diberi oleh Allah itu semua, ingat Allah ini dari Allah. Dan ingat Allah pun sudah mengancam. Siapapun yang tidak mau mensyukuri akan diambil oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum. Niscaya Allah akan tambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau ingkar dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu, maka ketahuilah engkau akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini menggugah kesadaran kita. Kita harus tahu bahwasanya Allah al-basit. Kelapangan hatimu tiba-tiba hati yang penuh kegembiraan. Tidak ada duka, tidak ada sesal. Tidak ada gundah, tidak ada gulana. Yang ada hanya ketenteraman Allah yang melapangkan dada seorang hamba. Allah al-ghabit. Allah basit. Yang menjadikan sempit al-ghabit Allah. Yang menjadikan lapang adalah Allah. Nah ini. Al-basit Allah yang menghamparkan segala kebaikan untuk kita. Jika dikurangi, ingat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku susah beribadah? Allah ghabit mengurangi ibadahmu. Kenapa? Mungkin hatimu kurang dekat kepada Allah. Mungkin keharaman yang kau makan. Para kekasih Allah di saat kurang ibadahnya, itu langsung koreksi diri. Kenapa kok Allah tajalli nampak kepadaku dalam bentuk al-ghabit? Dengan nama al-ghabitnya. Yaitu apa? Aku kenapa kok ibadah susah, rezeki sempit? Namanya tajalli Allah nampak padaku dengan nama al-ghabit. Kenapa aku rizkiku sempit, ibadahku kurang? Maka para kekasih Allah di saat menemukan seperti itu, dia ngadu kepada Allah karena kekotorannya lah. Istighfar, minta ampun. Imam Abu Yazid Al-Bustami, suatu ketika dia menemukan penampakan Allah, bukan Allah nampak, kepada dirinya dalam bentuk nama Al-Qabid. Suatu ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami tidak bisa bangun malam. Kebiasaan beliau adalah bangun malam, melakukan sholat malam. Tapi malam itu beliau tidak bangun malam. Langsung ingat Allah al-Ghabit. Kenapa aku dilarang oleh Allah berbuat baik malam ini? Koreksi, ada apa dengan diriku? Koreksi. Kesalahan apa? Baru sadar bahwasanya, oh iya, akan aku cari orang itu. Aku telah membuat kesalahan dengan seseorang, prasangka buruk dengan seseorang. Ceritanya ada orang yang fakir, orang minta-minta tapi masih keker. Orang minta masih keker, lalu Imam Abu Yazid Al-Bustami berkata dalam hatinya, cuman berkata dalam hati, ini orang masih seger minta-minta, coba dia bekerja. Hanya di hati yang ngomong begitu saja, suudon kepada orang. Mestinya kalau tidak ngasih saja, tidak usah ada lintasan-lintasan yang tidak baik. Beliau merasa bahwa dengan lintasan seperti itu akan menjadikan ibadahnya kurang. Begitulah kita seharusnya sadar. Malasnya kita beribadah karena keharaman yang kita makan sehingga Allah menampak pada kita dalam nama Al-Qabid. Kita ingin Allah tajalli kepada kita. Tajalli itu menampakkan dengan sifat dan nama Allah Al-Basid. Bagaimana? Kita dekat kepada Allah. Memohon kepada Allah. Duha, baca Al-Quran. Mudah berinfak. Kita harus juga mengambil bagian dari sifat dari nama Basid Allah, yaitu kita banyak memberi kepada orang. Murah kepada seseorang, melapangkan dada seseorang dengan menghibur yang baik yang diridhoi oleh Allah. Maka di situ akan tajalli Allah akan menampak pada kita dengan nama Al-Basit sehingga akan muncul kemudahan-kemudahan untuk kita. Dan begitulah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah fi'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi'ani akhihi. Kita membantu orang, Allah akan bantu kita. Kesempitan orang kita bantu, Allah lapangkan kita. Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Di saat apapun hendaknya kembali kepada Allah. Maka di saat dia lapang, ingat Allah al-basit, ini dari Allah. Dan di saat dalam keadaan sempit lah ini. Di saat dia menemukan dirinya fakir dan seterusnya, ingat al-gabit hu Allah, ini dari Allah, dari Allah. Aku pengin Allah tampak kepadaku dalam nama al-basit. Ngadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Istighfar seperti yang diajarkan. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum mitrara. Aku harus banyak istighfar agar Allah tidak tampak dalam nama al-ghabit. Tapi ingin tampak dalam nama al-basit. Yaitu Allah, tajallinya dengan al-basit akan berikan. Terus ngadu kepada Allah, memohon kepada Allah dan seterusnya. Kemudian dia yakin bahwasanya Allah al-basit bukan saja di dunia, nanti di akhirat akan menghamparkan kenikmatan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Diberi nanti surga. Diberi kenikmatan di dalam surga al-ba'asid. Allah menghamparkan untuk hamba-hamba yang dicintainya segala kenikmatan yang tidak pernah terlintas di benak kita. Mata pun tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar keindahan yang ada di dalam surga. Allah al-ba'asid. Sehingga keyakinan kepada Allah, Allah adalah al-ba'asid. Selalu kita mendekat kepada Allah, mengharap kemurahan dari Allah. Jika tidak diberikan Allah di dunia, ingat, karena kita memohon dan menyebut nama Allah al-basit dengan sungguh, nanti akan kita temui kenikmatan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Inilah bagian dari kada nama Allah al-gabit wal-basit untuk kita. Tidak cukup kita al-gabit, al-basit, al-gabit. Ingat apa yang Allah hentikan dari kita. Rizki itu akan kembali kepada kesalahan kita. Kenapa Allah mengurangi kesehatan kita? Al-qabit, kita sering sakit, ngadu kepada Allah. Sehingga nanti Allah akan tajalli dengan al-basit, maha penghampar rizki, pemberi segala kebaikan. Ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat kita menyebut al-qabit, al-qabit, al-qabit, itu pun juga akan menjadikan, ini termasuk permohonan. Kita menyebut nama Allah itu adalah fadu'u. Memohon kepada Allah dengan al-basit dan al-ghabit. Ya ghabit, ya ghabit, ya basit, ya basit, ya ghabit, ya Allah. Jangan sampai kau sempitkan hatiku, ya Allah. Jangan sampai kau sempitkan rizkiku, ya Allah. Ya basit, lapangkan rizkiku, ya Allah. Ini begitulah. Di saat kita menyebut nama Allah, tidak hanya begitu saja kita sebut nama Allah dan berlalu, akan tapi sadari tentang makna yang ada di dalamnya. Inilah nama-nama Allah al-Fattah, Al-Alim, Al-Ghabit, Al-Basit, Wallahu A'lam Bissawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menggugah hati kita untuk terus menerus untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitan dengan sifat Al-Fatah, Buya. Ini ada, mungkin saya tidak tahu persis kan. Untuk urusan dunia, kaulah yang lebih tahu. Kau itu maksudnya, kaulah yang hamba Allah lah yang lebih tahu. Ini apakah maksudnya dilepaskan gitu kepada hamba? Urusan atau, dunia? Iya. Apakah itu dilepaskan artinya itu untuk ditentukan oleh hamba Allah? Atau memang itu akhirnya juga merupakan kehendak Allah? Mungkin penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waktu itu pernah membaca buku, ada amalan berupa membaca Ar-Rahman Ar-Rahim 313 kali. Itu apakah termasuk amalan Asmaul Husna yang boleh dengan bilangan begitu, Buya? Jumlahnya menyebut nama Allah Rahman Rahim. Rahman Rahim 313 kali itu apakah itu termasuk apa? Sudah diijazahkan karena sudah berbentuk buku, atau misalkan ada amalan dari Imam Ghazali ditulis ini dari Imam Ghazali begitu, Bu ya. Apakah kita boleh mengamalkannya? Lalu apabila ada amalan kadang-kadang ada tulisannya agar dilancarkan rezeki, agar dimudahkan urusannya, tapi kadang-kadang sudah diamalkan tapi tetap tidak lancar rezekinya, apakah itu termasuk bagian dari karena tidak diijazahkan atau bagaimana Bu ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis antum a'lamu bi umri dunyakum, ini kisahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lagi mentalqih. Talqih itu mengawinkan antara bunga kurma dengan bunga kurma. Jadi kurma itu baru berbuah kalau nanti dikawinkan antara bunga pejantan dengan bunga. Kalaupun tidak, nanti akan dibawa oleh kumbang-kumbang dan kupu-kupu. Saat sahabat Nabi melakukan itu, ditegur oleh Rasulullah, kenapa harus kau lakukan seperti itu? Menjawab, ini tidak akan bisa berbuah ya Rasulullah kalau tidak seperti ini. Nabi menjawab, antum a'lam bi umrika, engkau lebih tahu urusan dunia. Ini syarat luar biasa bahwasanya memang manusia ini adalah khalifah di atas bumi. Tugas kita melestarikan semesta, melestarikan alam ini untuk menjaga dan melestarikannya. Sehingga di dalam urusan melestarikan ini perlu kita inovasi-inovasi. Artinya antum a'lamu bukan berarti Nabi tidak tahu, sebab Nabi selalu dengan wahyu. Hanya Nabi memberikan isyarat kepada umat urusan dunia akan berkembang secara sendirinya. Biarpun enggak pakai belajar dia pinter ya, bertani, bercocok tanam. Tapi urusan sholat kalau enggak ngaji enggak bisa. Urusan noko itu orang enggak pernah sekolah, itu buah hebat itu. Toko-toko, dia tuh enggak tamat SD, enggak tamat ini tapi bisa kaya raya. Tapi enggak ada orang enggak belajar langsung jadi mufti, alamah, itu enggak ada. Urusan agama itu enggak ada, harus ngaji bener. Jadi kalau urusan dunia akan berkembang, akan terus berkembang dan berkembang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ada sebagian yang berkata, kalau seandainya masalah mukjizat ini, akan tapi kita tunda dulu urusan ini. Urusan mukjizat, ada yang mengatakan bahwa seandainya sahabat Nabi waktu itu hanya ngomong sam'an wa ta'atan baik ya Rasulullah, kurma tidak akan dikawinkan, tetap berbuah. Akan tapi karena orang tersebut telah berkata, kalau tidak begini tidak akan berbuah ya Rasulullah, dikatakan Rasulullah, ya sudah. Kalau begitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini satu. Tapi makna yang pertama tadi bahwasanya begitulah urusan dunia. Allah serahkan, buatlah inovasi dalam urusan dunia. Tapi tetap ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya adalah tetap jangan sampai merusak kemanusiaan, merusak udara, merusak apapun. Jadi melestarikan alam maknanya melestarikan yang sesungguhnya. Dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam hidup bercocok tanam. Sehingga bisa membuat inovasi-inovasi pertanian intensif, peternakan intensif. Semuanya ini urusanmu. Engkau paling hebat dalam urusan ini. Dan betul luar biasa memang urusan dunia ini berkembang luar biasa. Mulai dari pertaniannya, perikanannya, semuanya ini berkembang. Cara mengambilnya pun juga berkembang. Kalau dulu hanya sekedar mancing atau apa, sekarang dengan mesin-mesin besar sampai dikalengin di antum alamu bi urudan yakum. Akan tapi ingat, selagi urusan dunia tidak akan bisa lempeng, tidak akan bisa benar kecuali ada kontrolnya rambu-rambu akhirat. Tidak boleh melanggar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ini adalah kaidah yang enggak bisa diganggu. Jadi berbuatlah sesuka hatimu di dunia untuk melestarikan dunia. Tapi ingat rambu-rambunya adalah tetap halal haramnya adalah kembali kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya engkau bisa membuat pertanian kayak apapun dasarnya, tapi ingat rambu-rambunya di situ apa? Tidak mengganggu orang. Kemudian ada zakatnya. Bahkan dianjurkan kalau kita buat pertanian, 1 hektar kalau hanya mendapatkan 4 ton, tentunya dengan pertanian intensif 1 hektar bisa menjadi 14 ton seperti yang terjadi di negeri-negeri maju Jepang dan sebagainya. Itu adalah perlu membuat seperti itu. Tapi ingat harus memperhatikan kelestarian. Tidak boleh kita mengeksploitasi, memaksakan bumi untuk diambil juga tidak diperkenankan. Harus ada aturannya. Menghadirkan polisi-polisi yang polusi yang merusak juga tidak diperkenankan. Sebab ada bangsa manusia yang hidup di atasnya. Artinya apa? Memang engkau adalah ahlinya di dalam urusan dunia. Dan sungguh lihat bagaimana kemajuan ini, kemajuan urusan dunia ini luar biasa dan dahsyat cepat. Jadi kesimpulannya bahwasanya Nabi waktu itu mengisyaratkan bahwasanya kalau urusan dunia itu canggih, kau bakal mengerti. Tinggal diberi rambu-rambu saja. Urusan dunia enggak usah diajari pun akan berkembang secara otomatis. Tapi urusan agama ini yang harus hati-hati. Berguru, belajar secara serius. Dan itu yang akan mengontrol urusan duniamu. Wallahu a'lam bishawab. Rahman Ar-Rahim, kalau kita menemukan misalnya buku yang menghimbau kita untuk baca Ar-Rahman, buku itu ya kalau membaca Ar-Rahman Ar-Rahim bukan sesuatu yang salah. Tidak pakai ijazah pun boleh. Karena mungkin seseorang perlu kasih sayang Allah, merasa dirinya adalah orang yang sering keras-keras sifatnya kepada orang, enggak punya kasih kepada orang tua, mungkin ini aku kok kurang punya kasih sayang ya, nyantuni fakir miskin, malas kepada anak yatim, enggak peduli. Dia menyebut nama Allah Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Boleh, ada maksud. Enggak pakai ijazah pun sah, sebab sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Betul. Dan Allah memerintahkan untuk kita memohon dengan Asmaul Husna. Sebut nama yang paling sesuai dengan aib kita, atau sebut nama Allah yang paling sesuai dengan harapan kita. Aib kita apa? Kalau kita sombong, ya mutakabbir, seperti itu. Jadi kalaupun tidak dikasih ijazah, sah-sah saja, karena itu adalah nama Allah. Sebut nama Allah dengan kekhusuan, panggil Allah dengan nama-namanya, akan dikabul nanti. Kalau tidak pakai ijazah pun sah. Kemudian jika ada apa namanya, amalan-amalan diiming-iming dengan rezeki dan sebagainya, memang ada hal-hal seperti itu yang memang datang dari Nabi, ada. Ada juga datang dari seorang ulama, tapi omongannya juga ada sandarannya. Misalnya kalau kamu baca ini, insya Allah digampangkan rezekimu. Tidak memastikan, hanya namanya berdoa. Contohnya biasanya solawat ini akan buah gini. Ya enggak salah, sebab solawat pembuka segala pintu kebaikan, menutup kejahatan. Solawat seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadzulumati ilan nuri. Kalau kita membaca solawat sekali, Allah bersolawat 10 kali untuk kita. Kita berselawat kepada Rasulullah satu, Allah balas 10. Bagaimana balasan Allah? Walladhi yusalli alaikum, Allah berselawat kalian, membalas salawatmu kepada Nabi, Allah berselawat kepada kalian. Liyukhrijakum minadzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Ini kan maknanya luas. Kegelapan itu macam-macam, sempitnya rizki, sempitnya dada, sempitnya hati, problem segala macam akan luar. Maka seandainya ada orang ngomong, kalau kamu baca salat ini insya Allah akan dimudahkan rizkimu, enggak salah. Tidak salah. Dan memang kadang sebagian orang kalau punya amalan harus ada iming-imingnya nih, biar tokonya lancar ya. Memang itu martabat, kalau bahasa kita martabat pekerja. Jadi kita pengen bekerja baru dapat, bukan martabatnya ubudiyah yang sesungguhnya. Kalau kita kalau hamba-hamba, hendaknya kita itu mengabdi hanya karena mengharapkan Allah. Para kekasih Allah kalau beribadah karena dirinya adalah seorang hamba, bukan imbalan. Tapi gak apa-apa, kita tuh kelas masih mengharap kepada Allah, insya Allah masih selamat deh. Gak apa-apa kita sholat duha biar kaya, baca waqiah biar banyak duit ya. Sudah, martabat kita seperti itu. Baca waqiah biar dapat duit dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan ini? Ya memang ada, Nabi sendiri juga mengajarkan beberapa. Sebab Nabi itu gurunya semua orang, semua tingkat. Ada tingkat wusul kepada Allah, ada tingkat manusia pemula, kita ini pemula. Nabi guru semuanya. Jadi sesaat Nabi mengatakan barang siapa baca ini dapat ini, ada. Kalau pengen dibayar hutangmu baca ini, Allah maafkan Nabi halal kar haramik, seperti yang sering dibaca. Agar terbebas dari hutang, dibuka rezeki dan seterusnya. Itu ada Nabi mengajari yang demikian itu. Jadi amalan dihubungkan dengan pemberian Allah di dunia, ada, dan itu tidak salah. Cuman kalau orang sudah pangkatnya tinggi dalam keimanan, dia membaca solawat ya karena dia cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Allah, selesai. Adapun nanti buahnya Allah beri atau tidak beri, mereka tidak memikirkan itu semuanya. Nah sekarang bagaimana kita mengamalkan satu amalan, tapi ingat harus syar'i. Amalan benar, tidak boleh amalan yang ngaco, kalimatnya jelas, maknanya jelas. Kalau kita mendapatkan ijazah yang maknanya jelas, jangan asal saja. Kita baca berapa kali, boleh mengulang-ulang solawat juga boleh. Niatnya adalah apapun, yang penting baik. Misalnya bisa rezeki, bisa cerdas, bisa ini, boleh itu semuanya, niat-niat yang baik kok. Lah kalau ternyata sudah baca kok belum dikasih oleh Allah, ini balik kepada bab doa yang pernah kami sampaikan, bahwa seorang hamba yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah berjanji akan kabul doanya. Ud'uni astajib lakum. Kalau memang kita sudah memenuhi syarat dalam berdoa, Syarat berdoa adalah makanan yang halal, minuman yang halal, baju yang halal. Dan kita merasa butuh kepada Allah di saat kita membaca. Karena doa menyebut nama Allah termasuk bagian doa. Artinya apa? Kita ingin meminta kepada Allah yang maha apa? Maha kaya. Kita ingin minta kekayaan. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketahuilah, setelah kita berdoa memenuhi syarat-syarat berdoa yang Allah janjikan ud'uni astajib lakum, yang Allah akan kabul doa hamba tersebut, ketahuilah bahwa kita harus tahu bentuk pengabulan itu kadang tidak seperti yang kita inginkan. Ingat dalam berdoa, lihat, Allah pasti akan mengabul seperti janjinya. Barang siapa yang berdoa memenuhi syarat-syarat tadarru, tadhallul, ta'abbud, syarat yang hatinya patuh kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, Allah pasti akan kabul. Cuman bentuk pengabulan itu loh yang kadang tidak seperti yang kita inginkan. Kita minta hijau dikasih oleh Allah kuning. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin saat itu kita minta rezeki toko. Lah kok yang diminta kok urusan toko-toko saja. Sementara ada yang lebih penting hal ini. Kesehatannya dan sebagainya. Sampai ku ya. Kita kan jarang minta kepada Allah, ya Allah jaga aku, jangan sampai kena jantung, jangan sampai kena ini, jaga. Berapa sih harganya jantung kita itu? Kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah jaga jantungku, ya Allah. Ternyata dijaga oleh Allah berkat doa kita yang itu. Jadi khusnudzan kita kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, yakin Allah akan mengabul. Wa antum muqinuna bil ijabati. Adapun bentuk ijabahnya kadang seperti yang kita minta. Kadang tidak seperti yang kita minta, diberi oleh Allah yang lainnya. Jangan sama sekali, jangan sampai kita itu berprasangka buruk kepada Allah, lalu tidak Allah, Allah tidak mengasihi kepada kita. Enteng ringan bagi Allah untuk memberikan kepada kita. Maka memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah akan mengabul doa kita. Mukinuna bil ijabati. Adapun bentuk pengabulan itu bermacam-macam. Kadang dengan bentuk yang lain. Kadang akan menjadi tabungan nanti di akhirat. Sehingga nanti di akhirat para pendoa-pendoa ini, di akhirat nanti ada yang berkata begini, kalau tahu begini kenapa ya kok diberi di dunia? Kalau seandainya tahu begitu pentingnya nilainya doa di akhirat nanti, doa di dunia begitu indahnya ditemukan di akhirat, orang-orang yang berdoa itu minta lebih baik tidak usah dikabul di dunia, ingin dikabul di akhirat karena menjadi tabungan yang amat besar. Karena ada doa kita ditabung oleh Allah. Ditabungkan kita memohon kepada Allah rizki, makanya memohonlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka ketahuilah Allah akan berikan, jadikan itu tabungan semuanya. Yang sakit minta kepada Allah sembuh lah, kok enggak sembuh-sembuh. Jangan dianggap tidak sembuh, diganti oleh Allah. Karena tanda sabar kalau dia sakit ngadunya kepada Allah. Ngadunya kepada Allah, ya Allah kau beri aku penyakit, ya Allah. Angkat derajatku, ya Allah. Angkat dan ampuni aku, ya Allah. Allah akan ampuni. Dan permohonan sembuhkan aku, ya Allah. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Allah akan beri nanti gantinya di akhirat lebih baik. Itulah adab berdoa. Yakini berprasangka baik kalau Allah akan mengkabul. Kemudian masalah pengkabulan kadang diberi oleh Allah seperti yang kita inginkan, dan kadang tidak seperti yang kita inginkan. Bahkan kadang nanti akan diberi oleh Allah di akhirat. Kemudian ada satu tanda kalau kita doa enggak dikabul itu adalah kalau kita buru-buru ngomong kayak tadi. Loh, saya sudah satu tahun doa kok belum dapat rezeki ya. Saya setahun ini. Lah ini kalau mendahului Allah. Nah, ini adalah su'udan kepada Allah. Makanya tanda doa yang tidak dikabul oleh Allah adalah jika seorang hamba itu buru-buru komentar, lah kok tidak dikabul. Itu loh tanda tidak dikabul doa kita. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, innallaha yastajibu du'a 'abdi, Allah akan selalu mengkabul doa hambanya, malam ya'jal, asalkan enggak buru-buru. Enggak buru-buru gimana? Komentar, ya, saya sudah satu tahun masih begini aja. Oh ya, itu tanda tidak kabul doa kita. Serahkan kepada Allah, namanya berdoa. Dan sadari juga doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan saripati, inti sarinya ibadah dalam berdoa. Karena langsung kita ngadep kepada Allah. Bahkan ngadep kepada Allah pun dengan kelemahan kita. Itu hakikat ta'abbud. Jadi kita dengan kelemahan kita ngadu kepada Allah. Ya Allah, aku fakir, aku sakit, aku lemah. Ah, ngadu, lebih dahsyat. Makanya mukhul ibadah. Dan kemudian pangkat lebih tinggi lagi, hendaknya kita berdoa itu karena memenuhi perintah Allah. Ini adalah pemahaman yang lain lagi. Ini pemahaman lebih dalam lagi. Jadi kita berdoa memohon kepada Allah itu hendaknya karena kita memenuhi permintaan Allah. Tapi yang banyak kita berdoa karena kita memenuhi permintaan hawa nafsu kita. Pengen kaya, pengen duit. Bukan memenuhi permintaan Allah. Kenapa kamu berdoa? Saya butuh. Butuh apa? Rizki. Oh, jadi kamu memenuhi kebutuhanmu sendiri. Sementara yang diinginkan Allah, udu'uni, mintalah kau kepadaku. Karena apa? Kau adalah hambaku. Nah, ini kalau sudah pangkat ini, mak, tidak menunggu-nunggu yang namanya buah di dunia. Karena apa? Dia berdoa karena aku diminta oleh Allah. Ini beda. Jadi berdoanya kekasih Allah, berdoa karena memenuhi permintaan. Nah, Allah menyuruhku berdoa, udu'uni, maka aku berdoa. Tapi hamba kelas kita ada berdoa memenuhi kebutuhan kita. Oh, sangat jauh ini perbedaannya. Kalau kita berdoa memenuhi kebutuhan kita, lihat. Punya ini, anak mau sekolah, mau lulus ujian, mau ya Allah. Kenapa doa? Anakku biar lulus. Oh gitu, jadi kamu memenuhi kebutuhanmu. Bukan memenuhi permintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini martabat. Semoga Allah terus mengangkat kita. Sampai derajat nanti kita, di saat kita berdoa hanya karena kita memenuhi permintaan Allah. Dan ketahuilah, Allah akan memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Allah Maha Tahu. Dikatakan yang memohon kepada Allah dengan sungguh akan diberi oleh Allah melebihi daripada orang-orang yang meminta tentang hajatnya. Kita memohon, berzikir dan seterusnya. Memohon dan berzikir, serahkan kepada Allah semuanya. Pemberian Allah kadang di dunia dan juga kadang di akhirat. Baik, ini saja, wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa buka bersama tanggal 3 Juli atau 16 Ramadan. Siapapun yang ingin jadi panitia bisa bergabung. Termasuk bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, mohon maaf ini bukan hanya ini memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, jangan salah diterjemahkan. Bukan minta kepada siapapun, tapi ini juga pesan dari kawan-kawan agar dibuka, barangkali ada orang yang pengin numpang selamatan, ya, ingin selamatan lah bahasa kita, mau masak di rumah mas susah. Gimana, nanti akan datang orang ribuan di sini, bisa membuat nasi bungkus, bisa dilaporkan. Tapi mohon, siapapun yang ingin ikut berpartisipasi, ingin membantu, hendaknya lapor supaya tidak kebanyakan atau tidak salah nanti. Tinggal lapor nanti, ya. Kemudian mungkin untuk airnya, mungkin ininya. Tapi alhamdulillah sudah banyak insya Allah. Kalaupun Bapak Ibu tidak mengirimkan itu semuanya, tetap mohon memohon datang ke tempat ini untuk bisa buka bersama. Termasuk jika kita punya sanak saudara kerabat yang jarang ngaji, belum mau diajak kepada kebaikan, semoga malam itu adalah malam kebaikan. Ajak aja di sini, nanti akan makan bersama. Kalau ternyata khawatir nanti lauknya biasa-biasa aja, mampir di warung sate segala macam, nanti bisa bawa ke sini makan bareng, makan dengan kelompoknya, keluarganya sendiri. Cuman nasi bungkusnya nanti dapat dari pondok. Terserah kalau seperti itu. Yang penting kenalkan kerabat kita, saudara kita ke tempat mulia ini. Insyaallah berkat pertemuan itu nanti akan mudah dibawa kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Ya Fattah, kami mohon bukalah untuk kami segala pintu kebaikan, ya Allah. Buka untuk kami segala pintu kebaikan, ya Allah. Jika itu adalah urusan dunia, maka kami mohon. Jadikan kami hamba yang bisa berbuat baik dengan dunia ini, ya Allah. Buka untuk kami pintu kebaikan, ya Allah. Di tempat ini program kebaikan, ya Allah. Ada pembangunan pondok pesantren, ada mendidik anak-anak. Berikan kepada kami kesempatan, ya Allah, untuk bisa berbuat baik di tempat ini, Allah. Apakah dengan harta kami, Allah, atau dengan ilmu kami, atau dengan tenaga kami, Allah. Jadikan itu semua pintu kebaikan untuk kami, Ya Fattah. Dan jadikan tempat ini adalah pintu kebaikan untuk kami semua, ya Allah. Pintu menuju surgamu, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rizkinya, lapangkan, ya Allah, wahai, ya Allah, Zat yang maha pemurah, Zat yang maha mudah untuk membuka segala kesusahan, ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Alim, wahai Zat yang mengetahui kami, ya Allah, jadikan kami selalu sadar kalau Engkau melihat kami, ya Allah. Berikan kepada hati kami kesadaran kalau Engkau menyaksikan kami, Engkau melihat kami. Sehingga susah bagi kami untuk bermaksiat, ya Allah. Sehingga susah bagi kami untuk melanggar-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang mengetahui kami, ya Allah. Gerak-gerik kami, ya lahir batin kami, Engkau maha tahu. Tapi kami masih sering melakukan kemaksiatan, ya Allah. Kami tidak punya malu kepada-Mu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah. Detik ini jadikan kami hamba yang merasa Engkau lihat dan kami malu untuk melakukan kemungkaran itu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang malu melakukan dosa itu, ya Allah. Ya Basit, ya Allah, kami mohon. Lapangkan hati kami ya Allah dengan iman, dengan ketakwaan, dengan hati yang memaafkan, hati yang penuh kasih dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jangan kau sempitkan hati kami ya Allah. Jangan kau sempitkan rizki kami ya Allah. Jangan kau sempitkan langkah kami untuk berjuang ya Allah. Kami ingin menjadi hamba yang kau cintai ya Allah. Ya Allah, yang sempit rizki lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Basit. Yang sakit sembuhkan, berikan kepada mereka kesehatan ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang ya Basit, lapangkan mereka untuk bisa bayar utang mereka. Engkau Maha tahu siapa kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada orang tua ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, panjangkan umur mereka. Panjangkan umur mereka ya Allah, panjangkan umur mereka, dan berikan kepada mereka kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Yang berjuang di sini, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka ya Allah yang berjuang lalu tidak ikhlas. Kami tidak rela, jadikan mereka ahli ikhlas, dan jadikan kami adalah hamba-hamba yang tulus dalam berjuang, dan jadikan kami berjuang-berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.